الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab was Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan al-khulu'. Maka pada siang hari ini kita melanjutkan ke bab yang keempat. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-bab al-rabi', bab yang keempat, fi talaqi, tentang permasalahan talak. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ma'nahu wa adillatu mashru'iyyatih wa hikmatuhu. Permasalahan yang pertama, makna atau definisi at-talaq. Dan dalil-dalil tentang disyariatkannya. Dan apa hikmah dari disyariatkannya talak tersebut. Yang pertama, kata beliau, ta'rif at-talaq, definisi talak. At-talaqu lughatan at-takhliyatu. Talak secara bahasa bermakna at-takhliyah, mengosongkan, melepaskan, atau bermakna halul qaidi, melepaskan ikatan. Dan at-talaq ini merupakan isim masdar dari kata tallaqa. Tallaqa fi'il madinya, yutalliqu fi'il mudari'. Adapun masdarnya tatliq, dengan timbangan saraf taf'il. Secara umum wazan fa'ala, yufa'ilu, masdarnya taf'ilan. Dan tif'alan, taf'ilatan. Adapun talak adalah merupakan isim masdar. Maka secara bahasa dia bermakna at-takhliyah, mengosongkan, melepaskan sebuah ikatan. Yuqalu, dikatakan talaqatin naqatu idha sarahat. Talaqatin naqatu idza sarahat haitsu syaat. Disebut unta itu talaqat. Maksudnya sarahat, bebas kemana saja dia hendak pergi. Maka ini makna at-talaq secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i, kata beliau, halu qaidin nikahi au ba'dihi, melepaskan ikatan pernikahan. Melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh, au ba'dihi, atau sebagian. Melepaskan ikatan pernikahan apabila talak tersebut merupakan talak bain. Maka itu melepaskan tali pernikahan secara menyeluruh. Talak yang memisahkan hubungan suami istri, sehingga istri tidak lagi berstatus sebagai istri bagi suaminya. Au ba'dihi, atau sebagiannya. Yaitu apabila talak tersebut merupakan talak raj'i, yaitu talak yang masih memungkinkan untuk rujuk kembali. Maka itu melepaskan ikatan pernikahan tapi tidak menyeluruh. Talak satu, talak dua, yang nanti akan kita terangkan insyaallah ta'ala tentang permasalahan berbilangnya talak. Maka ketika seorang suami menjatuhkan talak satu atau talak dua, masih memungkinkan bagi suami untuk merujuk kembali. Namun ketika dia menjatuhkan talak, berarti lepas. Namun tidak menyeluruh. Lepas sebagian ikatan pernikahan. Hingga berakhir masa iddah. Maka ini yang dimaksud at-talaq. Yaitu hallu qaidin nikahi au ba'dih. Melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh atau sebagiannya. Kemudian permasalahan yang kedua, man yasihhu talaquhu, siapakah yang sah dalam mentalak, dalam menceraikan. يصح إيقاع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يعقله أو من وكيله. صح menjatuhkan talak dari الزوج, dari suami, al-baligh, yaitu suami yang mencapai usia balik, al-aqil, yang berakal, al-mumayyiz, yang memahami apa yang dia lakukan dengan penuh kesadaran, al-mukhtar, yang berdasarkan pilihannya tanpa paksaan, alladhi ya'qiluh, yang dia memahami apa yang dia perbuat. Yang dia memahami apa yang dia perbuat. Au min wakilihi, atau dari perwakilan suami yang menjatuhkan talak tersebut. Fala yaqa'u talaqun talaqu ghairi zawji, maka tidak jatuh talak apabila talak berasal dari selain suami. Walasabi, tidak pula dari anak kecil yang belum balik. Walal majnun, tidak pula terjadi talak dari seorang yang gila, kehilangan akal. Walasakran, demikian pula orang yang mabuk. Walal mukrah, dan seorang yang dalam keadaan terpaksa. walal ghadban ghadaban syadidan la yadri ma'ahu ma yaqul. Dan tidak pula jatuh talak dari seorang yang sedang marah dengan kemarahan yang sangat, yang dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan bersama dengan kemarahan tersebut. Kemarahan yang kehilangan kontrol. Dari apa yang beliau sebutkan di sini, ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, ada beberapa pembahasan yang penting kaitannya dengan siapakah yang diperbolehkan untuk menjatuhkan hukum talak. Yang pertama, bahwa at-talaku itu berada di bawah kekuasaan suami, di tangan suami. Suamilah yang berhak untuk mentalak, sebagaimana suami yang menikah, dia yang mengikat tali pernikahan, maka dia pula yang berhak untuk melepaskannya. Namun apa hukumnya apabila suami mewakilkan kepada seseorang? Misalnya dia mengatakan kepada seorang, saya wakilkan kepada kamu, kamu datangi istri saya dan kamu mengatakan sebagai perwakilan dari saya bahwa kamu saya cerai melalui perantara yang diistilahkan oleh para fuqaha talakul wakil, talak dari seorang wakil yang diangkat sebagai perwakilan dari suaminya. Atau talakul ghaib, talak dalam keadaan suaminya sedang tidak berada di tempat tersebut, namun yang ada hanya perwakilan. Maka perwakilan dalam menjatuhkan talak kepada seorang istri adalah hal yang diperbolehkan di dalam syariat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, bahwa ketika Abu Amr bin Hafs, suami dari Fatimah bintu Qais, Abu Amr bin Hafs menceraikan Fatimah bintu Qais dengan talak bain. Jadi menjatuhkan talak bain, talak tiga. Wa huwa ghaibun, dalam keadaan suaminya yaitu Abu Amr sedang tidak berada di hadapan Fatimah. Dijatuhkan hukum cerai kepada Fatimah sementara suaminya tidak ada, karena dia mengutus seseorang. Fa arsala ilaiha wakiluhu bisyair, maka Abu Amr bin Hafs mengutus seseorang sebagai perwakilannya, diutus kepada Fatimah bintu Qais sambil membawa gandum. Ya, gandum sebagai penghargaan. Wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Sambil membawa gandum diserahkan kepada Fatimah bintu Qais. Fa sakhitathu, maka Fatimah bintu Qais ngamuk, marah. Sebagian mengatakan karena kemarahan Fatimah bintu Qais karena dia diceraikan dalam keadaan suaminya tidak sedang berada di hadapannya. Sebagian juga menyebutkan bahwa Fatimah bintu Qais marah karena suaminya memberikan kepadanya gandum, yang gandum itu jumlahnya sedikit. Bagi dia itu terlalu sedikit. Walhasil terjadi iqaud talak, di mana suami menjatuhkan cerai kepada Fatimah. Lalu kemudian wakilnya ini pun mengatakan, wallahi ma laki alaina min syai, demi Allah kamu tidak ada lagi kewajiban dari suami kepadamu dalam hal apapun. Artinya suami tidak lagi mewajibkan, tidak lagi wajib untuk berikan nafkah kepadamu, dan demikian pula tempat tinggal. Akhirnya Fatimah bintu Qais mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang dilakukan oleh suaminya Abu Amr bin Hafs, bahwa dia telah diceraikan dengan talak bain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa laki alaihi nafaqah." Tidak ada lagi kewajiban suamimu terhadapmu dalam hal memberi nafkah. Dalam hal memberi nafkah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengesahkan jatuhnya talak dalam keadaan Abu Amr bin Hafs tidak berada di hadapan Fatimah bintu Qais ketika menjatuhkan talak tersebut, namun hanya mengutus seseorang. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan faedah dari hadis ini dalam syarah Muslim, kata beliau, fihi anna talaqa yaqa'u fi ghaibatil mar'ati wa jawazul wakalati fi ada'il huquq wa qad ajma'al ulama 'ala hadhainil hukmain. Kata An-Nawawi rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa talak itu jatuh. Talak itu jatuh meskipun dalam keadaan suami tidak berada di hadapan istrinya. Suami di tempat lain. Lalu dia menjatuhkan. Dan diperbolehkannya perwakilan dalam menunaikan hak-hak, termasuk diantaranya dalam hal mengangkat seseorang sebagai wakil untuk menjatuhkan cerai kepada istrinya. Lalu kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, waqad ajma'al ulama 'ala hadaini hukmain. Para ulama sepakat terhadap dua hukum ini, yaitu hukum bolehnya suami menjatuhkan cerai kepada istrinya dalam keadaan suaminya tidak sedang berada di hadapannya, dan diperbolehkannya tawkil, perwakilan. An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ijma', kesepakatan para ulama dalam permasalahan ini. Dan dalam hal mengangkat seseorang sebagai wakil untuk menjatuhkan talak, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, bahwa perwakilan tersebut sifatnya mutlak. Perwakilan itu bersifat mutlak. Artinya tidak dikhususkan dengan hari tertentu atau keadaan tertentu. Misalnya dia mengatakan kepada wakilnya, aku mengangkatmu sebagai wakil untuk menceraikan istriku si fulanah. Jadi dia tidak memberitahu besok, lusa, pekan berikutnya dan seterusnya. Tidak ada. Mutlak. dia mengatakan kepada wakilnya, saya mewakilkan padamu untuk menceraikan istriku si fulana. Maka keadaan yang pertama ini diperbolehkan bagi seorang yang diangkat sebagai wakil untuk menceraikannya, apakah dalam waktu cepat atau lambat. Apakah dalam waktu cepat atau lambat. Dia telah menyampaikan. Mungkin dia jauh dari istrinya. Maka dia mengutus seorang untuk menyampaikan cerai kepada istrinya tersebut. Apakah dia sampaikan besok ataukah lusa atau tidak ada ketentuan. Maka diperbolehkan bagi wakil untuk menjatuhkan cerai dalam waktu cepat atau di waktu yang lambat, diakhirkan. Keadaan yang kedua, perwakilan tersebut sifatnya terikat. Sifatnya terikat. Misalnya, dia mengatakan kepada wakilnya, saya mengangkatmu sebagai wakil untuk menceraikan istriku nanti pada hari Kamis tanggal sekian. Jadi ada ikatannya, ada pengkhususannya. Apabila dikhususkan, kata para ulama, maka wakil harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh yang mewakilkan kepadanya tersebut, sebagaimana yang diperintahkan. Apabila dikatakan kepadanya bahwa kamu menceraikan istriku hari Kamis, hari Kamis. Hari Kamis depan, hari Kamis depan. Apabila dia menceraikan hari Rabu, maka tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak. Atau dia menjatuhkan cerai lewat hari Kamis, hari Jumat misalnya. Lupa saya kemarin saya. Dia lupa untuk menjatuhkan talak hari Kamis. Dia menjatuhkan di hari Jumat. Kata para ulama, tidak terjadi. Disebabkan karena dia, yakni al-muwakil, dalam hal ini seorang suami, dia telah mewakilkan secara khusus. Perwakilan secara khusus. Maka seorang wakil harus menjalankan apa yang diperintahkan tersebut. Apabila seorang suami menarik kembali, dia mengatakan pada wakilnya tersebut, saya batalkan kamu sebagai perwakilan. Tidak jadi. Sebelumnya dia mengatakan. Dia mengatakan, engkau sebagai wakil saya. Setelah itu, dia belum menjatuhkan. Dia sudah mengatakan, saya batalkan. Kamu tidak jadi, tidak menjadi wakil saya. Maka apabila dia membatalkan, yakni pihak suami, lalu kemudian wakil ini tetap menjatuhkan, maka talak tidak jatuh. Demikian pula, apabila suami tersebut menjadi gila, atau suami itu mati. Apabila suami kehilangan akal, menjadi gila, kata para ulama, maka wakil menjadi batal. Demikian pula halnya apabila suami mati. Sebelum dijatuhkan talak, maka perwakilan tersebut menjadi batal. Sebab menjatuhkan talak tidak sah dari seorang suami yang telah meninggal atau seorang suami yang dalam keadaan majnun, dalam keadaan gila. Maka demikian pula wakilnya. Apabila asalnya batal, maka wakil pula menjadi batal. Apabila asalnya batil, maka faraknya juga batil. Sehingga tidak sah ketika perwakilan tersebut menjatuhkan talak dalam kondisi seorang suami telah kehilangan akal atau meninggal. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.